pergi dariku, meninggalkan semua kenangan, menutup lembaran cerita. Oh sayangku, aku tak mau. Ku tahu semua akan berakhir, tapi ku tak rela lepaskanmu. Kau tanya mengapa aku tak ingin pergi darimu, dan mulutku diam membisu. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Apakah yang harus aku lakukan untuk menarik perhatianmu lagi? Oh, walaupun harus mengibar tetap di sini, lihat aku, duhai sayangku. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Aku pun tak ingin bila kau pergi tinggalkan aku. Masihkah ada hasratmu untuk mencintaiku lagi? Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Aku